Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla segala tempat nikmat kurnianya kepada kita, nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu ditambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan usaha kita untuk menambahkan fahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala melalui membaca kitab Sahih Muslim yang merupakan salah satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar berpegang teguh kepadanya supaya kita tidak akan sesat selama-lamanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang mana jika kamu berpegang teguh kepadanya, pasti kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Iaitu kitab Allah dan sunnahku. Baik, kita telah sampai kepada bab ataupun kitabul haid berkenaan dengan mimpi seorang wanita dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya bagaimana hukumnya apabila seorang wanita itu mimpi dan dia melihat apa yang dilihat oleh lelaki yang mimpi, iaitu keluar mani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata hendaklah dia mandi. Sampai kita pada bab bayan sifat mani rajul wal mar'ah wa anna al walada makhluqun min ma'ihima. Nah, itu bab tentang merangkan sifat mani lelaki dan wanita dan bahawa anak itu diciptakan daripada air keduanya. Yani air mani keduanya. Kata Imam Muslim rahimallahu taala, haddatsani Al-Hasan ibn Ali Al-Halwani qala haddatsana Abu Taubah wa huwa Ar-Rabi' ibn Nafi' qala haddatsana Muawiyah ya'ni Ibn Salam an Zaid ya'ni akhahu annahu sami'a Aba Sallam qala haddatsani Abu Asma' Ar-Rahbi Ar-Rahbi anna Thauban mawla Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam haddathahu قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤكم؟ فما غذاؤكم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ma'ur rajuli abyad wa ma'ul mar'ati asfar fa idza ijtama'a fa 'ala maniyyur rajuli maniyyal mar'ah adhkara bi idznillah wa idza 'ala maniyyul mar'ati maniyyar rajul anata bi idznillah qala al yahudi laqad sadaqta wa innaka lanabiyyun thumma sarafa fadhahab fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. Dengan sanadnya daripada Thauban, iaitu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku pernah berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang pendeta daripada pendeta Yahudi, Hibrun ataupun Hadrun min ahbaril Yahud. Kalau Hibrun maknanya dakwat, Hadrun maknanya orang yang banyak pakai dakwat, iaitu ulama ni, pendeta. Maka dia berkata, assalamualaika ya Muhammad. Maka aku pun menolaknya dengan satu tolakan, hampir-hampir dia terjatuh, yusra'u minha, ataupun lemas. Maka dia berkata, yakni Yahudi itu, kenapa engkau menolakku? Maka aku berkata, mengapa engkau tidak berkata ya Rasulullah? Maka kata Yahudi itu, kami hanya memanggilnya dengan namanya yang dinamakan oleh ahlinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya namaku adalah Muhammad yang dinamakan oleh ahliku. Maka kata Yahudi, aku datang untuk bertanya kepadamu. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah ada sedikit manfaat, ada sesuatu manfaat jika aku mengkhabarkan kepadamu, yakni kalau aku menjawabnya? Maka kata Yahudi, aku mendengar dengan dua telingaku. Maka Rasulullah SAW pun menggariskan di atas tanah dengan sebatang kayu yang bersamanya. Maka Rasulullah SAW berkata, tanyalah. Maka Rasulullah, maka kata Yahudi itu, di manakah manusia apabila pada hari yang digantikan bumi dengan bumi yang lain, dan begitu juga langit-langit, yang ini diganti dengan langit yang lain, yang ini pada hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka di dalam kegelapan sebelum jembatan, yang ini titian. Maka kata Yahudi itu, dan siapakah orang yang pertama yang akan menyeberanginya? Maka jawab Rasulullah SAW, mereka adalah para fuqara al-muhajirin. Kata al-Yahudi, dan apakah hidangan mereka apabila mereka masuk syurga? Maka jawab Nabi SAW, ia adalah ziyadah kabidil nun, ataupun hujung, kita katakan daging ataupun hati, apa nama, ikan nun. Maka kata Yahudi itu pula, fama ghidha'ukum 'ala ifriha, dan apakah makanan mereka atau hidangan mereka selepas itu? Maka jawab Nabi SAW, akan disembelihkan untuk mereka seekor kerbau syurga yang biasa makan daripada hujung syurga. Maka kata Yahudi itu, dan apa pula minuman mereka untuk hidangan itu? Maka jawab Nabi SAW, daripada mata air di dalam syurga yang dinamakan salsabila. Maka jawab Yahudi, engkau telah benar, sadaq. Dan aku datang untuk bertanyamu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun ahli bumi, melainkan seorang Nabi atau satu dua orang. Maka kata Nabi SAW, adakah memberi manfaat jika aku menjawabnya? Maka kata Yahudi, aku mendengar dengan dua telingaku. Aku datang bertanya kepadamu tentang anak. Maka jawab Nabi SAW, air mani lelaki itu putih dan air mani perempuan itu kuning apabila bersatu, dan air mani lelaki itu mengalahkan air mani perempuan maka anak itu akan jadi lelaki dengan izin Allah. Apabila air mani perempuan itu mengalahkan air mani lelaki, maka ia akan, anak itu akan menjadi perempuan dengan izin Allah. Kata Yahudi, sesungguhnya engkau telah berkata benar dan sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi. Kemudian dia pun pergi dan beredar dan pergi. Maka jawab Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya dia telah menanyakan apa yang ditanyakan itu dan tidak aku mempunyai ilmu sedikit pun, yakni jawapannya, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu aku. Jadi semua soalan tadi Nabi SAW asalnya tak tahu jawapannya. Dan ketika itulah Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW dapat menjawabnya seketika itu juga. Jadi hadis ini sebagaimana yang zahirnya ataupun yang diinginkan oleh pengarang kitab Imam Muslim rahimahullah ta'ala untuk menerangkan tentang hukum mani dalam bab taharah sebagai dalil bahawa kedua-duanya, yakni lelaki pun keluar mani, wanita pun keluar mani. Dan di dalam bab sebelumnya, hukum mereka yang keluar mani, lelaki atau perempuan, hendaklah dia mandi. Jadi hadis ini menerangkan perkara yang tadi, bahawa wanita juga keluar mani. Dan ada banyak faedah lain di dalam hadis ini, yang asalnya adalah satu peristiwa soal jawab daripada seorang pendeta ulama Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini banyaknya kita telah khabar kan. Jadi orang yang pertama yang akan menyeberangi titian syurga, titian adalah fuqaha muhajirin. Bukan semua orang muhajirin, tapi yang miskin-miskin daripada. Banyak perbahasan tentang sebab mereka inilah yang masuk syurga dahulu ataupun yang melepasi sirat dan masuk syurga berbanding dengan orang-orang lain. Ada yang sampai mengatakan orang yang miskin itu lebih baik daripada orang yang kaya dan sebagainya. Itulah kita katakan ini adalah satu khabar dari Rasulullah SAW tentang perkara yang gaib, dan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan apa yang dia kehendaki dan apa yang ditakdirkan akan berlaku. Dan dia telah mentakdirkan bahawa para muhajirin lah yang akan menyeberangi sirat sebelum orang lain. Tentulah kelebihannya pada orang-orang muhajirin. Yang kita tahu muhajirin memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan sahabat-sahabat lain, kerana pengorbanan mereka dan sebagainya. Kemudian fuqara juga terdapat kelebihannya sebab mereka itu orang-orang yang susah, dan apabila mereka ditakdirkan dengan musibah ini mereka bersabar, dan kemungkinan itulah sebab mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah kita bahaskan dalam beberapa pertemuan bahawa pembahasan tentang siapakah yang lebih afdal, seorang kaya yang bersyukur ataupun seorang miskin yang bersabar. Jadi ada pembahasan ulama, ada yang kata orang kaya yang bersyukur lebih afdal daripada orang miskin yang bersabar. Tapi kata para ulama, sebenarnya tidak dapat kita buat perbandingan di sini. Tak dapat kita buat perbandingan di sini. Itu pertama. Sebab kedua keadaannya berbeza. Dan kedua dan sebab kedua adalah dua keadaan berbeza ini, yakni miskin dan kaya ini, bukan ketentuan kita sendiri. Bukan kita yang pilih nak jadi kaya atau kita pilih nak jadi miskin, tapi adalah takdir qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur apabila mendapat nikmat, apa hukumnya? Wajib. Jadi barang siapa yang mengerjakan yang wajib, tentulah dia dapat kelebihan. Dan apa hukum bagi orang yang miskin, yang ditimpa musibah? Hendaklah dia bersabar. Jadi siapa yang bersabar, dia telah melaksanakan yang wajib. Jadi dia telah buat apa yang wajib. Apalagi yang kita nak ikutkan, dua-dua mempunyai kelebihan masing-masing. Baik. Tapi yang salah adalah orang yang nak minta miskin. Konon-konon miskin lebih zuhud, lebih baik daripada orang yang kaya. Bahawa orang kaya semua tak baik, orang kaya semua sombong, orang kaya semua nanti akan apa ni? Meninggalkan akhirat, sibuk pada dunia. Itu juga tidak betul. Kalau dia bersyukur, dia akan laksanakan tanggungjawab nikmatnya, bersedekah yang wajib, Dan kalau dia buat yang sunat, lebih bagus untuk dia. Baik, walau bagaimanapun, kita katakan kita mesti reda terhadap apa yang dibahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta musibah. Minta kaya, jangan minta miskin. Tapi minta kaya yang jangan sampai apa? Ha, jangan sampai lupa daratan. Nah. Dan zahir daripada hadis ini menunjukkan bahawa ilmu yang datang ataupun yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah ilmu yang pernah diberikan, sebahagian daripadanya pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Sebab Yahudi itu kata tak ada orang yang tahu tentang hal ini kecuali seorang nabi. Tak mestinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nabi yang dapat wahyu, dia akan tahu. Macam mana lelaki anak tu boleh jadi anak lelaki ataupun boleh jadi anak perempuan. Jadi ini menunjukkan kesamaan secara asalnya syariat ni daripada sudut apa, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku adalah pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyelewengkan ajaran nabi-nabi mereka. Sehingga apa yang kekal sekarang ini tidak boleh dipercayai lagi. Penyelewengannya terlampau banyak sekali sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat mereka adalah syariat yang mubaddal. Mubaddal maknanya yang telah diselewengkan, telah diubah. Di mana kita boleh ambil syariat yang telah diubah? Itu satu. Kalaupun tidak diubah, syariat mereka adalah syariat yang mansukhah, yang telah dimansukhkan, dihapuskan. Maknanya kalau file tu dah ada apa, dia panggil tu, dah banyak-banyak, dah berapa tahun kat dalam ofis, nak simpan lagi. Apa dia buat tu, dia kumpulkan, dia buat apa? Ha? Ada nama dia, dia condemn kan? Dia condemn. Apa barang yang rot lama-lama semua dia, dia condemn. Condemn terus, tak boleh kasih pada karang guni pun kalau file-file lah. Kalau komputer masih boleh kasih orang, dia jual kat Sungai Rot. So dia pakai file-file ni semua nak kena apa? Nak kena buang, kena hapuskan, set dan sebagainya. Jadi begitu juga syariat sebelum ni, semua kita kena tolak, tak boleh pakai sikit. Sebab apa? Kita dah ada syariat yang baru, iaitu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita memainkan kata-kata, wah semuanya datang daripada Allah Subhanahu taala, syariat ni semua sama, orang Islam pun betul, orang Kristian pun betul, orang Yahudi pun betul, lalu orang Buddha pun betul, Hindu pun betul. Sebab Buddha tu tentang nabi. Dan orang Majusi pun dia ada kitab juga. Dan As-Sabi'in tu dia juga asal dia pelaku kitab tapi main black magic. Dan seterusnya, kalau beriman dan iman pada Allah dan hari akhirat, tak ada takut atas mereka, tak ada kesedihan, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini semua permainan kata-kata. Orang yang tak tahu akan tertipu. Jelas bahawa syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan syariat-syariat sebelumnya dengan kita mengakui bahawa nabi-nabi ini pernah wujud. Nabi-nabi ini pernah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pernah dapat kitab, kitab itu betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti beriman, wajib beriman, bahkan itu rukun iman. Tapi wajib juga kita beriman bahawa semua kitab-kitab semua telah diselewengkan. Tak ada lagi yang betul. Okay. Dan telah dihapuskan dengan syariat baru. Itu maknanya kita beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Ha? Baik. Dan satu lagi perkara tentang yang terakhir tu, Nabi SAW kata, aku tidak tahu apa yang jawapan terhadap soalan-soalan Yahudi tu ketika dia tanya. Sampailah Allah sampaikan, yakni khabarkan kepada aku. Maknanya Nabi SAW tidak mengetahui semua perkara bagaimana disangkakan oleh sebahagian orang. Ini penyakit serius, mana penyakit akidah, kepercayaan bahawa Rasulullah SAW mengetahui semua perkara, bahkan mengetahui yang gaib. Ini ditolak dalam hadis ini. Dia tak tahu sampai Allah SWT kasih tahu, baru dia jawab terus. Dan ini juga dalil bahawa wahyu yang sampai pada Rasulullah SAW bukan hanya melalui Jibril AS. Wahyu yang disampaikan melalui Jibril AS hanya salah satu daripada cara-cara wahyu sampai pada beliau. Dan sampai pada Jibril dalam bentuk manusia itu paling senang sekali, yang ini paling ringan sekali. Kadang-kadang wahyu itu turun langsung. Dan Nabi SAW akan rasa berat, berpeluh dan sebagainya. Seperti bunyi loceng, hampir pingsan Rasulullah SAW. Dan itu adalah keadaan wahyu turun yang paling berat. Dan kadang-kadang Nabi SAW mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Baik. Jadi mereka-mereka yang mendakwa mereka cinta sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyambut kelahiran beliau sesuatu, kemudian mereka memuji-muji beliau. Kedua, yang itu yang kedua. Yang ketiga, memuji dengan berlebih-lebihan. Dan dalam berlebih-lebihan tu antaranya apa dia? Mereka mendakwa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib. Wa min ilmika al-lawhi wal qalam. Antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu al-lawh, lauh mahfuz. Dan ilmu yang ditulis oleh al-qalam di lauh mahfuz. Dan kita tahu bahawa lauh mahfuz itu mahfuz, dipelihara. Tak ada orang dapat tengok. Dan ia dipelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala fi lauhil mahfuz. Bal huwa Quranul Majid fi lauhil mahfuz. Di banyak mana kita nak katakan Nabi SAW mengetahui apa yang yang merupakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pula jangan sampai menafikan bahawa Nabi SAW mengetahui yang yang gaib secara mutlak. Secara apa ni, sebahagian daripada yang gaib tu Nabi SAW tahu. Tapi ia adalah perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Bukan secara mutlak semua ilmu gaib Nabi SAW tahu. Tak. Benda tu gaib, kemudian Allah SWT ajarkan. Bukan semua perkara. Jadi sekarang orang tu kata, kita selawat aja pada Rasulullah SAW, Nabi SAW kenal kita, nampak muka kita. Macam kita telefon orang, sekarang ada 3G kan, bukan dengar suara lagi, dengar nampak muka. Jadi bila kata dia, apa mustahilnya? Kalau kita selawat pada Nabi SAW, Nabi SAW bukan hanya dengar dan nampak muka kita, kenal kita. Kan? Nabi SAW kalau dah nampak kita, apa dia buat? Dia ingat kita. Bukan hanya jawab salam kita je, tapi dia akan apa? Dia akan doakan untuk kita, bisyafat untuk kita. Banyak-banyaklah selawat pada Rasulullah SAW. Nanti Nabi SAW selalu tengok muka kita dalam dalam handphone. Jadi ini semua kias, kias-mias ni semuanya. Kemudian dia sangka bahawa itu adalah manfaat baginya, bahawa itu menunjukkan kecintaannya pada Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi SAW cuma khabarkan apa, selawatlah pada aku. Kemudian kepada hari Jumaat, banyakkan lagi selawat pada aku. Siapa yang selawat kepada aku satu kali, Allah SWT akan selawatkan kepadanya 10 kali. Okay. Dan kalau Nabi SAW telah wafat pun, kata Rasulullah SAW akan apa ni, Allah SWT akan apa ni, wakilkan malaikat sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW akan apa ni, baru Nabi SAW akan jawab. Bukan all the time Nabi SAW tahu, malaikat sampaikan pada beliau, baru Nabi SAW tahu ada orang beri salam dan Nabi SAW akan jawab. Itu je khabar, bukannya dengar terus. Kita kat Singapura, Nabi SAW kat Madinah, kita beri salam tak, Nabi SAW dia dengar. Kalau dia hidup, apa lagi telah meninggal dunia. Jadi maknanya apa? Nabi SAW dikhabarkan oleh malaikat bahawa ada orang beri salam. Dan ini itu semua dah bukan kehidupan dunia lagi, itu kehidupan apa? Barzakh. Kita dah tak tahu macam mana. Itulah alam ghaib. Baik, seperti roh kita yang walaupun ilmu apa ni, alam dunia, kita tak tahu macam mana dia hidup, macam mana dia hidup, macam mana dia masuk, macam mana dia keluar, macam mana dia sakit dan sebagainya. Roh kita sekarang kita umur berapa? 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Roh tu sama tak waktu kita umur 5-6 bulan? Ha? Lain roh. Banyak roh kita ada. Kita ni arwah lah maknanya. Sama ke tak sama? Ha? Sama lah. Tapi kita sama lah. Maknanya kita ni sama lah. Tapi ada perbezaan kan sifat-sifat kita. Dulu tak tahu, sekarang jadi tahu. Baik. Dulu pendiam, sekarang banyak cakap. Dulu tak pemarah, sekarang pemarah. Dulu tak mendengar, sekarang mendengar dan sebagainya. Roh tu ikut tak? mak kita tak boleh faham sebenarnya tentang roh. Wa'as'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Kat mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh tu urusan Tuhan. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu tentang roh kecuali sedikit, ada ni sikit je. Jadi itu yang kehidupan dunia, roh ni masih dalam alam dunia kita dah tak boleh faham ni. Yang dekat dengan kita, bersatu dengan kita. Dia bukan macam air. Air kalau kat dalam cawan, kita pegang tak kena tu air, betul tak? Dan air kat dalam tak boleh keluar. Kita pegang cawan dia tak sakit air. Tapi kalau roh ni, kat luar semua sakit. Kadang belum lagi sampai kat luar. Angin aja dekat luar kita dah rasa semacam. Roh itu ada kat dalam semua jasad kita, sampai dekat kulit kita, sampai rambut tu. Tarik sikit rasa. Macam mana kita nak kiaskan dengan benda lain? Ada benda-benda tu? Tak ada. Dan kita dalam alam jin, alam malaikat, itulah kira alam ghaib. Itu alam hidup. Dan kita dalam barzah, alam mati, tapi hidup juga. Dari mana kita boleh kiaskan dengan alam kita? Right? Jadi kalau kita dengar khabar-khabar dari Rasulullah SAW, boleh dengar mayat yang ditanam, kita beri salam dia dengar, betul tak? Jadi sebab tu kita disunatkan untuk beri salam pada mayat. Bukan maknanya dia dengar je, telinga dia buka, siapa lalu je dia dengar. Siapa kata macam tu? Jadi kita hanya bercukup ataupun kita hanya tetapkan apa yang datang dalam nas. Ini dalam hadis. Hadis kata dia dengar, maknanya dia dengar waktu tu je. Kita tak boleh katakan dia dengar bila-bila pun dia boleh dengar. Dia boleh jalan sejalan sini, dia boleh dengar. Baru kita dapat kompromi kan antara dalil-dalil yang agak berbeza. Sebab Allah SWT banyak ayat, dalam banyak ayat Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak dapat membuat orang yang telah mati mendengar. Tak boleh buat orang mati mendengar. Banyak ayat macam tu. Wala tusmi'ul summat du'a, dan kau tak akan dapat membuat orang yang pekak mendengar doa, permintaan, panggilan. Bagaimana kau tak boleh buat orang yang buta nampak? Tiga perkara ni banyak dalam Al-Quran. Kau tak boleh buat orang mati mendengar, kau tak boleh buat orang pekak mendengar, kau tak boleh buat orang buta melihat nampak. Baiklah, taruhlah kita ada khilaf tentang orang mati boleh dengar ke tak boleh dengar. Sebab ada dalil yang nampak macam boleh dengar kan. Tapi kalau kita lihat, Allah SWT gandingkan orang mati tak boleh dengar ni dengan orang pekak yang tak boleh dengar, orang buta yang tak boleh lihat. Maknanya sebagaimana kita tahu orang pekak tak boleh dengar, orang buta tak boleh melihat, begitu juga asalnya orang mati tak boleh dengar. Banyak lagi dia tak boleh buat. Jadi bila datang khabar-khabar bahawa ada mayat buat gitu, ada mayat buat gini dan sebagainya, maka ketahuilah itu perkara yang terkecuali. Dikecuali. Benda yang dikecualikan special ni, dia tak boleh dikias-kias dengan keadaan-keadaan kita di dunia. Dah tak boleh lagi. Lepas tu kita jumpa kan khabar-khabar Rasulullah SAW bila Isra' Mi'raj. Kita dah baca dalam Sahih Muslim, dia jumpa Nabi-Nabi. Kan Nabi-Nabi dah mati dalam tanah. Apa boleh tengah solat, berbual, Nabi Musa berbual dan sebagainya. Lepas tu boleh solat lagi dekat Masjidil Aqsa, Nabi SAW jadi imam tu di Sahih dan Sahih Muslim. Lepas tu kat tiap langit nampak Nabi tu, Nabi cakap Assalamualaikum dan sebagainya. Waalaikumsalam. Bandingkan ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa kau wahai Muhammad tak boleh buat orang mati mendengar, sebagaimana kau tak boleh buat orang pekak mendengar. Jadi macam mana nak kompromi ya? Kau khabar-khabar itu semuanya adalah sesuatu yang di dalam alam lain. Sehingga kan kita katakan kita terima saja apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, pada Isra Mi'raj dia buat gitu, buat gini, buat gini dan sebagainya. Okey. Tapi tak bermakna bahawa kita boleh kiaskan bahawa kalau dia boleh solat, dia boleh cakap, dia boleh itu, dia boleh ini semua, maknanya dia pun macam hiduplah. Dia boleh jalan sana, jalan sini. Dia boleh cakap dengan orang, dia boleh doa pada Allah SWT, boleh selamatkan kita kalau kita tenggelam kat swimming pool. Takkan dah siang itu dia kahwin, dia makan, minum apa semuanya, dia pergi jihad ke? Nabi-nabi yang dah meninggal ke? Dia mengajar ke buka buku? Kalau nak kias, sebutlah sebagaimana orang hidup. Kan salah tu, nampak salah, tak nampak batil. Dan kalau dia dah hidup, apa sahaja kita mandikan dia kemarin? Apa sahaja kita kapan kan mandikan? Lepas tu kita solat dengan dia. Tanam lagi, boleh tanam orang, masih hidup. Menunjukkan mana? Jadi khabar-khabar banyak. Oh, khabar-khabar yang Isra Mi'raj siapa semuanya tu khabar-khabar khusus tentang benda lain, tentang alam barzakh. Baik. Tapi kita tahulah kalau orang nak apa ni, gunakan akal yang jernih dengan hati yang ikhlas, sebenarnya kita tak akan sampai mengatakan yang demikian bahawa Nabi-Nabi ni masih hidup macam kita hidup. Nabi SAW tahu, nampak, lihat dan sebagainya. Baik. Ini semua tidak lain tidak bukan kerana apa? Kerana terpengaruh dengan sebahagian ajaran, iaitu ajaran yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah SAW dengan sebab-sebab tertentu. Banyak sebab-sebab. Sebab bila kita dah dakwa bahawa Nabi macam gini, dan kita ajak orang percaya bahawa Nabi SAW macam gini, dan kita punya tekad ini lain daripada orang lain, jadi kita setiasa puji Rasulullah SAW, selawat banyak-banyak dan semuanya, seolah-olah kita punya grup ni lain daripada yang lain. Kita ajalah yang sayang Rasulullah SAW. Macam tu lah, nak cakap macam tu lah. Jadi kita ajalah yang selamat. Lepas tu campur pula dengan campak kat dalam periuk satu hadis, dua, tiga hadis. Jadi nampak dia jadi sedap. Ajaran ni jadi sedap. Jadi setiap guru yang bawa kepada ajaran seperti itu akan dimuliakan juga. Sebab orang-orang ini adalah orang-orang yang sayang kepada Rasulullah SAW. Sebiji dengan apa ajaran Syiah. Semua Syiah kata dia apa? Sayang ahli keluarga, ahli bait Rasulullah SAW. Tak betul ke tidak? Itu cerita lain. Macam-macam dia cakap. Macam-macam hadis dia bawa tentang kelebihan Ahlul Bait. Dan dia sayang dengan Ahlul Bait. Kemudian apa ni, mereka lah yang selamat. Yang lain tak selamat. Yang lain sesat. Sama dengan ajaran ni. Jadi kita katakan cinta pada Rasulullah SAW hukumnya apa? Wajib. Siapa yang tak cinta pada Rasulullah SAW, maka dia tidak beriman, masuk api neraka. Cuma cinta tu apa makna dia? Apa makna cinta? Cinta tu dalam hati je, betul. Tetapi kena buktikan dengan amal perbuatan. Betul, setiap orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahab. Hadis sahih itu yang satu hadis dia campak dalam periuk tu. Wah, siapa sayang pada Nabi SAW mesti dia akan bersama dengan Nabi SAW. Yang ini di syurga. Tapi cinta je dah cukup. Dia lupa nak tengok hadis-hadis lain, dia tak lupa nak tengok apa perkara-perkara dalam syariat. Mana siapa yang cakap cinta saja cukup? Begitu juga kenal je pun tak cukup. Kenal Allah pun tak cukup ke? Kenal Allah cukup. Iblis kenal Allah. Iblis dah bercakap dengan Allah SWT. Dah pernah dapat nikmat, dah duduk dalam syurga Allah SWT. Tetapi apa jadi dengan dia? Makrifat pun tak cukup. Jangan minta makrifat saja. Dan jangan minta cinta saja. Orang kafir pun cinta Allah SWT. Orang Yahudi Nasrani dia kata dia cinta Allah SWT. Orang Quraisy pun kata dia cinta Allah SWT. Buktinya apa? Ayat tu turun yang dalam Ali Imran yang kita pernah, yang kita selalu dengar tu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ni, jika kamu cinta kepada Allah. Kamu tu siapa? Takkan sahabat-sahabat. Sebab turun ayat itu dalam kenal dengan apa ni? Orang-orang Arab yang mengatakan kami cinta Allah, kami cinta Allah. Sebab tu kami makmurkan Masjidil Haram, kami itu dan sebagainya. Tolong apa ni, orang buat haji dan sebagainya. Dia kata dia cinta Allah SWT. Dikatakan wahai Muhammad, jika kamu cinta pada Allah, fattabi'uni. Maka ikutlah. Sebab Allah perintahkan kamu ikut aku. Kalau kamu cinta pada Allah, kamu mesti apa? Taat pada perintah Allah SWT, itu ikut aku. Jadi cinta saja tak cukup, mesti nak dibuktikan dengan perbuatan. Apa yang disuruh oleh orang yang kita cintai, kita ikut. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Baru betul kita cintai. Fattabi'uni, maka barulah Allah akan cinta padamu. Yuhibbukum Allah. Jadi cinta tak cukup, syarat dia mesti nak kena ikut Rasulullah SAW. Jadi kalau awak cinta, awak mencinta tu kalau boleh ditimbang satu tan pun, tapi solat tak buat, selamat tak? Tapi syirikkan pada Allah SWT. Cinta pada Allah tapi masih syirik, minta pada selain Allah SWT, selamat tak? Ma'aman ahab, bersama dengan Rasulullah SAW ke tidak? Cinta pada Rasul tetapi syirik. Boleh bersama dengan Nabi SAW dalam syurga? Mana boleh. Cinta pada Rasulullah SAW, bunuh orang sana sini, jadi teroris, boleh tak boleh? Mana boleh bersama Nabi SAW? Jadi ini akibatnya, ambil satu hadis lepas tak tengok yang lain. Nabi dah kata Islam tu dibina atas 5 perkara. Jadi kita ada rukun. Kemudian ada banyak lagi kita baca. Semua merupakan iman. Siapa yang buat gini dia beriman. Siapa yang memelihara wuduk dia, tiada ada yang memelihara wuduk kecuali orang yang beriman. Itu ini dan seterusnya. Kalau kita dah buat semuanya, cinta pada Rasulullah SAW, barulah kita apa ni, akan bersama Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Jadi siapa yang tak sambut maulid, dialah yang paling cinta dengan Rasulullah SAW. Awak kena yakin perkara tersebut. Ha? Macam mana pula? Macam mana jawab ni? Jawab ni macam mana? Orang yang tak sambut maulid, dia yang paling cinta pada Rasulullah SAW. Cinta yang tulen. Yang ni antara petunjuk bahawa dia cinta lah. At least dalam masalah ni. Saya bukan cakap secara keseluruhan. Mic pun dah tak boleh angkat. Sebab cinta kita dalam hati terhadap Rasulullah SAW mewajibkan kita mengikut apa yang dia perintah dan tinggalkan apa dia larang. Mengikut apa yang dia buat dan tinggalkan apa yang dia tidak buat. Dan bahawa kita hanya menyembah Allah SWT dengan melalui apa? Syariatnya, dengan sunnah. Dia dalam masalah maulid ni, dalam masalah maulid ni, ada tak diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Satu kali pun Nabi SAW cakap pada sahabat, aku punya tarikh lahir ni sekian-sekian hari bulan, okay, setiap kali datang tarikh lahir ni, sambutlah kamu birthday aku. At least umum pun jadi. Ataupun sambutlah dengan puasa ke, sambutkanlah dengan solat ke, atau sambutlah dengan bergembira, berpesta, apalah juga kan. Satu hadis. Okeylah, kalau tak ada hadis, sahabat-sahabat buat. Tiap-tiap 12 apa, Rabiul Awal ke apa ke, bahawa mereka adakan sambutan maulid. Satu kali pun jadi di Madinah atau di mana-mana lah kat dunia ketika itu, daripada sahabat-sahabat. Sekali pun tak ada. Abu Bakar tak ada. Oh, Abu Bakar sibuk. Sibuk apa? Perang, murtad, apa semuanya. Sibuk. Buat maulid makanya susah sangat. Baca buku maulid atau baca kelebihan Nabi SAW, apa susahnya? Tapi buku maulid tu pun belum ada lagi. Tapi buku maulid tu apa isi dia? Syair-syair puji Rasulullah SAW. Rasul gitu, di kelahiran dia macam gini, dilahirkan macam gitu, tidak apa ni, terus dah bersunat, apa ni sujud. Kalau itu semua sahabat tahu kan? Sahabat-sahabat tentu tahu. Dan sahabat-sahabat ahli apa? Ahli syair, lagi teror daripada Diba'i, Busairi ni semua. Dia orang Arab asli, pasti. Takkan ada susah, ada Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, ini semua adalah apa ni, pensyair hebat-hebat. Tentu lagi bagus, 1000 kali lagi bagus daripada Diba'i pensyair, Busairi ke siapa. Tentu je kalau dia nak buat syair spontan dia boleh. Okay, kita semua kumpul kat Masjid Nabi. Okay, satu orang diri, Hasan bin Thabit, pun puji tentang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada makan ke tak makan ke tak apalah. Sekali saja. Tak ada. Sibuk-sibuk ke nak jihad? Zaman Umar lagi lama, banyak time. Tak juga. Zaman Uthman tak ada juga. Sampai dia dibunuh, tak buat. Ali Raja tak buat. Hasan Hussein ni semua adalah anak-anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak buat. Isteri-isterinya tak. Sampai habis zaman sahabat, dah tak ada sahabat lagi. Datang zaman tabi'in. Ha, ada tak? Ibnu Sirin, Imam Zuhri, tabaqah tersebut yang kita baca selalu kat dalam hadis. Sampai lepas mereka, anak murid mereka, Sufyan Thawri, Sufyan Ibn Uyainah. Ya tak? Sampai kepada Imam Malik, Imam Syafi'i pun tak, Imam Syafi'i pun tak ada. Itu dah sampai beratus tahun dah, dah 200 lebih tahun. Semua tak buat, semua tak sayang Rasulullah SAW. Ataupun sayang tapi tak ada time nak buat. Oh, tak mungkin. Atau tak tahu apa nak buat waktu maulid. Tak ada, orang lagi faham, lagi expert sirah semua. Maulid tu apa maknanya? Tentang kelahiran Rasulullah SAW, macam mana bila apa Nabi SAW nak dilahirkan tu, api dekat apa tu, yang manusia sembah tu pun padam, apa tu, jin pun dah tak boleh naik atas langit. Cerita-cerita itulah yang selalu kita tahu kan. Dan ada malaikat datang jumpa ibu Rasulullah SAW, Aminah, katakan apa ni, bahawa kau dapat anak begini, namakan dia Muhammad, dan seterusnya lah macam tu. Yang takkanlah sahabat-sahabat Imam Syafi'i semua tak tahu. Jadi tak ada. Lama lepas tu pun lagi 100-200 tahun pun tak ada. Sampailah dimulakan dekat Mesir oleh orang-orang Fatimiyah. Yang dakwa mereka ni keturunan Fatimah. Yang dakwa ni kata ulama bohong. Tak ada kena-kena pun, tak ada nasab keturunan dengan Nabi SAW dari jalan Fatimah pun, ataupun dari jalan mana-mana. Mereka yang mula sambut maulud Nabi, maulud Fatimah, maulud Hasan, maulud Husain, maulud. Sampai satu tahun tu banyak betul holiday dengan apa? Dengan maulud. Kenapa mereka buat? Nak tunjukkan mereka ni sayang Rasul SAW, sayang keluarganya. Jadi kamilah yang layak jadi pemimpin kamu. Gitu. Jadi bila kita tidak sambut, maknanya sebab ia satu perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Dan bila kita niat macam itu, kita tinggalkan perbuatan ini kerana mengikut sunnah tarki, ya, mengikut sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan dapat pahala. Sebagaimana bila kita nak solat tarawih, kita tak azan. Bila kita nak solat witir, kita tak azan lagi. Kenapa kita tak azan? Azan bagus. Kenapa kita azan? Sebab Nabi tak buat. Bila solat hari raya, azan tak? Qomat pun tak ada. Dan kalau tak ada azan, memang tak ada qomat. Kenapa kita tak buat? Azan dengan qomat bagus. Ada zikir la ilaha illallah afdalu zikri, la ilaha illallah. Oh, tu dia. Kerana Nabi SAW tak buat. Sebagaimana kita tak solat dua rakaat, konon-konon tu sunat sa'i, selepas kita sa'i, sebab Nabi SAW tak solat sunat sa'i. Solat sunat tawaf tu ada juga, dan ada sunat tu wajib tu cerita lain. Bagaimana kita tak solat selepas kita lempar jamrah? Kita doa je. Jadi kita tak buat ni semua dapat pahala ke tak dapat pahala? Kalau orang buat dapat pahala ke tak? Tak dapat. Tertolak. Kalau dapat pun, moga-moga dapatlah. Bagaimana kata Ibn Taymiyah, sayang dia kepada Rasulullah SAW bila dia buat benda ni semuanya. Sayang tu lain dengan perbuatan. Perbuatan satu pun dia tak akan dapat. Sebab siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada dalam urusan Nabi, dia akan ditolak. Tapi kecintaannya tu mungkin dapat, mungkin dapat pahala, kata Ibn Taymiyah. Tapi orang kata Ibn Taymiyah pun sambung maulud, dia ambil bagian tu, dia tak faham apa yang Ibn Taymiyah cakap. Kadang-kadang kita buat salah. Dulu-dulu kita jahil, kita buat sesuatu benda, peluri sana, apalah, kita baca tu tahlil apa semua. Kita punya tujuan nak dekatkan diri pada Allah SWT, niat kita je. Tapi amalan kita tu bila ternyata dia bersalahan dengan sunnah, boleh diterima tak? Mesti ditolak. Sebab Nabi dah kata dia akan ditolak. Tapi sayang dia tu, ketika tu dia jahil kan, yang itu mungkin dapat balik. Sebab rahmat Allah SWT masih maha luas. Banyak kita buat macam kita, banyak kesilapan dulu-dulu. Sekarang tiba-tiba perkara yang kita lakukan tu sebenarnya ustaz tu yang salah, ataupun buku kita baca yang salah. Jadi amalan tu ditolak, tapi mungkin niat kita tu dapat. Beza tau. Beza dengan apa tu, dengan apa, dengan yang mengatakan bahawa amalan tu sendiri akan apa ni, akan diterima, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah panjang lebar pasal benda ni, pasal ada munasabah sikit. Tak boleh. Baik, kita teruskan. Kemudian bab sifat ghusl janabah, bab tentang sifat mandi janabah. Qala haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala haddatsana Abu Muawiyah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Ini sanad yang biasa, kalau kita ingat lagi, Hisham bin Urwah, daripada bapaknya Urwah bin apa? Urwah bin Zubair, daripada Aisyah. Urwah bin Zubair adalah siapa kepada Aisyah? Anak saudara. Dia adalah anak Asma binti Abi Bakar. Baik, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabah yabda'u fa yaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimali fa yaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salah thumma ya'khudhu al-ma' fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r hatta idza ra'a qad istabra'a hafana 'ala ra'sihi 3 hafanat thumma afada 'ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW biasa apabila mandi janabah, dia akan mulakan dan membasuh kedua tangannya. Yang ini dua tangan hingga ke pergelangan. Kemudian dia akan menuangkan dengan tangannya atas kirinya. Kemayu perubah yami ini ala shiman, dan dia akan membasuh farajnya. Ini kemaluan. Sebab ni mandi janabah. Tumaya tawadda wudu ahli solat, kemudian dia akan berwuduk wuduknya untuk solat. Lepas tu maknanya dia akan basuh, mungkin dia komo-komo ke tidak tu, tapi dia akan apa? Akan basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Dah habis wuduk, dia akan mengambil air dan dia akan memasukkan jari-jarinya di dalam asal rambutnya. Yang ni akar rambut. Jadi bila apa ni nak basuh kepala tu, dia akan pastikan air tu masuk ke dalam rambut. Sampailah beliau lihat beliau telah apa ni, telah kenakan air semuanya pada kepalanya, maka beliau akan menuangkan atas kepalanya 3 kali tuangan, yakni air. Dan thumma afada ala sa'iri jasadihi, kemudian beliau akan menuangkan air pada sekalian badannya. Dan kemudian beliau akan membasuh 2 kakinya. Baik, jadi ini adalah sifat mandi janabah dalam hadis sahih ini. Jadi mula-mula sekali cuci tangan itu biasa, sebab kita nak gunakan tangan itu untuk mengambil air. Dan yang kedua adalah mulakan daripada bahagian kanan. Dia akan membasuh kemaluan. Dan ini apa ni, kerana ni mandi janabah, kena ada mani dan sebagainya, jadi bersihkan dahulu. Kemudian dia akan berwuduk, lepas itu baru dia akan mula mandi. Dan dia akan mulakan daripada atas dahulu, daripada kepala. Dan untuk kepala, rambut Rasulullah SAW beliau tak cukup dengan tuang saja, tapi dia akan masukkan jarinya untuk pastikan kena pada semua rambutnya, akar rambut. Kemudian barulah beliau akan tuang air 3 kali tuangan. Jadi 3 kali ini adalah sunnah. Sampailah kepada sekian badan. Ini adalah riwayat yang pertama. Dan akhir sekali basuh kaki. Riwayat yang kedua, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb, kelarannya adalah Abu Khaisamah. Dia berkata, mereka berkata, haddatsana Jarir ha wa haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ali bin Mushir ha wa haddatsana Abu Quraib. Abu Quraib adalah Ibn al-Ala. Qala haddatsana Ibn Numair, ini Abdullah bin Numair. Kulluhum an Hisham fi hadzal isnad. Semuanya daripada Hisham. Hisham siapa? Hisham bin Urwah tadi. Wa laysa fi hadithihim ghaslur rijlain. Dan tidak ada dalam hadis mereka membasuh kaki, yakni pada akhirnya. Itu je perbezaan. Wa haddatsana Abu Quraib bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hisham an abihi عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل رجلين. Jadi juga daripada Hisham, daripada bapanya, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW mandi daripada janabah dan dia akan mulakan membasuh kedua tangan, telapak tangan tiga kali. Ia tambahan kat sini tiga kali. Tadi tak sebutkan berapa kali. Kemudian dia menyebutkan seperti hadis Abu Muawiyah tadi yang pertama. Dan beliau juga tidak menyebutkan membasuh kedua kaki pada akhir. Haddatsana Amr an-Naqib qala haddatsana Muawiyah ibn Amr qala haddatsana Zaidah an Hisham qala akhbarani Urwah an Aisyah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. Sekali lagi daripada Hisham, daripada Urwah, Rasulullah SAW biasa bila mandi daripada janabah dia akan mulakan dan membasuh dua tangan sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam air, dan dia akan wuduk seperti wuduknya untuk solat. Begini ringkasan. Hadis ini semua hadis sama. Wa haddathani Ali bin Hujr As-Sa'di qala haddathana Isa ibn Yunus qala haddathana Al-A'mash an Salim ibn Abi Al-Ja'd an Quraib an Ibn Abbas qala haddathatni khalati Maymunah qalat adnaitu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ghuslahu min al-janabah faghasala kaffayhi marratain aw thalatha. Kita terjemah sekali. Ibn Abbas kata, makcikku Maimunah telah mengkhabarkan kepada aku bahawa aku telah mendekatkan untuk Rasulullah SAW mandinya untuk janabah. Ini menolong. Maka dia membasuh dua tangan hingga ke pergelangannya dua kali atau tiga. Tiga kali. Jadi ini syak daripada perawi. Kemudian dia akan masukkan tangannya ke dalam bekas air. Kemudian dia akan summa afragha bihi ala farjihi, dia akan menuangkan air tersebut pada kemaluannya. Wa ghasalahu bi shimalihi, dan dia akan membasuh kemaluannya itu dengan tangan kirinya. Di sini disebutkan dibasuh. Jadi maksud ni mencarakan dalam riwayat pertama dia akan mulakan apa, menuangkan yang kanan atas kiri. Baik, ini belum lagi wuduk, belum apa ni. Baru nak basuh kemaluan, menunjukkan bahawa tuang air pakai tangan kanan. Bila basuh dengan tangan kiri, sebab ini basuh apa? Kemaluan. Ini bukan angkat wuduk punya. Baik, thumma daraba bi shimalihi al-ard. Kemudian dia akan menepuk dengan tangan kiri itu ya kepada bumi. Bumi kat bawah ataupun di tembok. Padalakah dalkan syadidan, maka beliau akan gosok-gosokkan tangan kirinya itu ke tanah dengan gosokkan yang kuat. Sebab apa? Tangan kiri ini bekas bekas basuh kemaluan. Ini tak ada pakai sabun, tak ada apa, jadi pakai tanah, lekit-lekit dan sebagainya itu semua digosokkan. Kemudian beliau akan berwuduk seperti wuduknya untuk solat. Dah bersih kemaluan, baru wuduk untuk solat. Kemudian beliau akan menuangkan atas kepalanya tiga kali tuangan dengan air sepenuh sepenuh apa tu? Sepenuh tangan, bukan sepenuh bali. ataupun gayung lah, tapi sepenuh tangan je dituang. Tak banyak air digunakan. 3 kali. Kemudian dia akan membasuh semua badannya. Tak disebutkan digosokkan ataupun tidak. Tsumma tanaha an maqamihi dzalik. Kemudian beliau akan beralih tempat daripada tempatnya itu. Faghassala rijlai. Maka dia akan membasuh 2 kakinya. Jadi di sini terdapat pembahasan kan, kalau tengok lagi kenapa Nabi SAW pindah daripada tempat tu untuk membasuh kaki, sebab tadi dah basuh kemaluan apa semuanya, dah wuduk, dah mandi, jadi mungkin kotor kat situ. Jadi pergi sikit tempat lain untuk apa ni, untuk basuh kaki. Jadi dah tak payah nak apa. Dah bersih lah. Tuma ataituhu bil mindil faraddahu. Kemudian aku, yani Maimunah, memberikannya selai tuala ataupun sapu tangan, maka beliau menolak. Kenapa? Diberikan mindil ini, sapu tangan ni, untuk dilap badannya, sebab ni baru mandi. Tapi Nabi SAW dalam hadis ini menolaknya. Jadi ini adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahawa tidak disunatkan untuk mengelap air wuduk ataupun air mandi. Tapi dalam hadis ini juga boleh kita faham bahawa biasanya Nabi SAW lepas mandi dia diberikan kain ataupun sapu tangan untuk lap. Cuma kali ini Nabi SAW tak nak pakai. Sebab kalau tidak, buat apa Maimunah kasih dia apa tu, sapu tangan. Menunjukkan kebiasaannya diberikan sapu tangan. Ini akan diterangkan dalam riwayat-riwayat lain. Jadi sekarang kita dah dapat lagi satu sifat, mandi janabah. Dan ini adalah sifat yang sempurna. Tak ada yang wajib dekat sini. Kecuali apa? Mandi itu maknanya sampaikan air kepada seluruh badan. Seluruh badan tanpa pengecualian. Jadi ketiak ke mana-mana tempat, terselit-selit apa semuanya, tu semua nak kena dikenakan air, dibasuh dengan air. Adapun nak gosokkan dengan tangan ataupun tidak, semua tak wajib. Nak mulakan dengan tangan dari sebelah kanan, tak wajib. Nak tuang daripada kepala 3 kali, ni semua tidak wajib. Tertib semua tidak wajib. Nak wuduk semuanya tidak wajib. Jadi ini semua adalah sifat sempurna saja. Allah SWT bila perintahkan untuk mandi, Allah perintahkan mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, hendaklah kamu bersuci. Yang ini mandi. Jadi dua yang berikutnya, wa haddatsana Muhammad ibn Sabbah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraik wal Asyaj wa Ishaq kulluhum an waqi'. Banyak syekh Imam Muslim. Muhammad bin Sabbah 1, Abu Bakar bin Abi Syaibah 2, Abu Quraik bin Al-Ala' ni 3, Asyaj 4, Ishaq 5. 5 orang. Kulluhum an waqi', semuanya daripada waqi'. Ha, wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Quraik. Qala haddathana Abu Muawiyah kilahuma 'anil A'mash bi hadzal isnad. Bahkan dia ada sanad lagi satu, Yahya bin Yahya Tamimi tadi dan Abu Quraik. Jadi 5 campur 2 dah 7. 7 syekh riwayatkan hadis ini. Dari riwayat ini dia kata Abu Muawiyah telah mengkhabarkan kepada kami, dan keduanya daripada A'mash dengan sanad ini bi hadzal isnad. Walaysa fi hadithihima ifraghu 3 hafanat 'ala ar-ra's. Tidak terdapat di dalam hadis keduanya menuangkan air 3 kali atas kepala. Wa fi hadithi waqi' wasful wudu'i kulli. Dan dalam hadis waqi' diterangkan wuduk itu bagaimana secara keseluruhan. Disebutkan madmadah, iaitu komor-komor dan istinsyak, yang masuk air dalam hidung dan keluarkannya. Dan tidak terdapat dalam hadis Muawiyah penyebutan sapu tangan. Jadi semua perbezaan yang ada yang tak ada semua disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi angkat wuduk di sini, sekarang kita dapat riwayat yang apa? Yang lebih jelas bahawa wuduk tu betul-betul macam wuduk untuk solat, sampai ada komo-komo dan istinsyak. Boleh? Wa haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddathana Abdullah ibn Idris anil A'mash an Salim an Quraib an Ibn Abbas an Maimunah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi mindil falam yamassahu wa ja'ala yaqulu bil ma'i hakadha ya'ni yanfudhuhu. Dari Maimunah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sapu tangan tetapi dia tidak memegangnya. Dan Nabi SAW melakukan dengan air seperti ini, iaitu dia apa? Dia lap-lap gini je lah. Jadi lap juga, cuma tak mau lap dengan apa? Dengan tuala, dengan sapukan. Jadi ini dalil bahawa boleh kita kering-keringkan apa ni, air mandi ataupun wuduk. Baik, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi qala haddatsana Abu Asim al-Hanzala bin Abi Sufyan عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه. Dengan sanadnya Hanzalah bin Abi Sufyan, ini juga adalah perawi Imam Bukhari. Dia adalah perawi hadis Islam itu dibina atas lima perkara kan, dia hadis Ibnu Umar. Ha, ini antara perawi dia, Hanzalah bin Abi Sufyan. Dari Qasim, dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW bila mandi daripada janabah, dia akan minta dengan sesuatu daripada hilab, yang ini sebuah bekas air yang muat-muat untuk apa ni, untuk perah susu unta, sebab itu namakan hilab. Fa'akhadha bikaffihi, kemudian beliau akan mengambil air tersebut dengan telapak tangannya dan dia akan mulakan dengan bahagian kanan daripada kepalanya. Bada'a bi shiqqi ra'sihil aiman thumma al-aisar, kemudian yang kiri. Thumma akhadha bikaffaihi faqala bihima 'ala ra'si, kemudian dia akan ambilkan air dengan dua telapak tangannya dan dia akan tuangkan atas kepala. Jadi ini lagi detail. Tadi cuma sebut masukkan jari dalam rambut dan tuang tiga kali. Oh, ini lebih detail, iaitu mula daripada bahagian kanan kepala. Lepas tu baru basuh sebelah kiri. Lepas tu baru apa? Tuang semuanya atas kepala. Boleh? Jadi ini khusus untuk mandi. Kita mulakan daripada kanan kepala. Kalau wuduk tak payah, kita nak basuh setengah kanan, setengah kiri kepala. Beza eh? Habis jilid pertama. Masih lagi dalam pembahasan mandi junub, babul qadr al-mustahab minal ma'i fi ghusli janabah wa ghusli rajuli wal mar'a fi ina'in wahid fi halatin wahidah wa ghuslu ahadihima bifadril akhar. Bab tentang kadar yang disukai, yakni kadar air yang disukai untuk digunakan dalam mandi janabah, berapa banyak air nak pakai. Dan tentang mandi lelaki dan wanita daripada bekas yang sama dalam keadaan yang satu, dan mandi salah satu daripada mereka dengan lebih air yang lain. Jadi akan datang hadis-hadis tentang hal tersebut. Jadi tentang berbanyak air nak gunakan pun ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita tahu bahawa ia bukanlah sampai kepada wajib mesti gunakan air sekian banyak, kalau lebih berdosa, sikit pun berdosa, tidak. Tapi apa yang cukup, cuma jangan, yang berdosa adalah jangan sampai berlebih-lebihan membazir. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab. Lagi sekali sanad macam ni kita jumpa. Imam Muslim kata Yahya bin Yahya, yakni At-Tamimi, telah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata aku telah membaca pada Malik. Baca pada Malik, Malik bin Anas. Dia kan ada kitab Muwatta tu. Jadi dia, Yahya bin Yahya ni memang perawi kitab Muwatta. Kita untung sebenarnya, sebab yang meriwayatkan kitab Muwatta Imam Malik salah seorang daripada perawi apa? Imam Muslim. Guru Imam Muslim. Bahkan dia guru juga pada Imam Bukhari. Jadi Awak tahu tak kelebihan kitab Imam Malik ni? Imam Malik lagi senior daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dia lagi senior daripada Imam Syafi'i. Jadi sanad dia sampai Nabi SAW lagi dekat. Kemudian Imam Malik antara ulama paling strict dalam hadis. Betul punya garang. Sampaikan mereka kata kalau Imam Malik tak ambil hadis daripada orang tu, menunjukkan orang tu ada masalah. Dan kalau Imam Malik ambil hadis daripada satu orang ni, menunjukkan orang ini bersih daripada masalah. Betul-betul dia punya saring. Imam Malik punya apa tu, keras. Sebab tu sebagian ulama mengatakan Imam Malik ni kalau dia seorang kata perawi ini lemah, maka kita tak boleh terima juga pasal dia terlampau apa? Syadid. Tapi kalau dia dah ambil daripada orang tu, maknanya apa? Maknanya orang tu betul power lah, sebab dia dah boleh ambil. Jadi Malik ni dengar terus daripada Imam Az-Zuhri. Imam Zuhri banyak betul hadis. Banyakkan ulama ambil daripada dia. Imam Malik langsung ambil daripada Imam Az-Zuhri ini. Dan Imam Zuhri ni orang daripada daripada Madinah. Oleh kerana kita tak jumpa Imam Malik, kita tak jumpa Imam Malik, riwayat Imam Malik kita dapat daripada siapa? Kemungkinan dia orang dipercayai. Dia kata Malik kata gitu, kata gini. Kalau dipercayai kita terima. Tapi mungkin tak dipercayai. Tapi alhamdulillah riwayat Imam Malik diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercayai. Antaranya Yahya bin Yahya. Tapi jangan kita terima semua orang yang meriwayatkan daripada Imam Malik. Banyak orang masuk tengah-tengah aja dalam kelas sikit, satu kali dua kali, terus kat luar dia pun bukarang hadis. Imam Malik telah berkata, Zuhri telah berkata, daripada dia cantik aja dia masukkan apa hadis. Banyak pula orang dekat depan ni ada anak murid yang excellent, ada 10-20 orang tak pernah riwayatkan hadis tu, dia boleh ada hadis tu. Tapi dia pernah jumpa juga Imam Malik, pernah duduk. Ha, ni yang masa duduk macam zaman kita lah, pergi Masjidil Haram, pergi Umrah, duduk kat Sheikh bin Baz sekejap, kat Sheikh Albani sekejap. Aku tak tahu je dia jadi anak murid. Dia cakap macam-macam, semua orang ingatkan apa? Oh, ini, inilah mazhab, inilah manhaj masyayikh. Faham? Tapi yang anak murid besar-besar tak pernah cakap macam gini pun. Tak pernah sibuk tentang benda-benda gini. Zaman dahulu pun ada sebagian perawi, banyaknya riwayat daripada Imam Malik. Semua yang pelik-pelik, yang sufi-sufi lah, yang syiah-syiah lah, tu mana datang. Jadi alhamdulillah untuk kita, kita ada riwayat daripada Imam Malik yang apa? Yang sahih, boleh percaya. Antaranya daripada Yahya bin Yahya ni, Abdullah bin Yusuf, guru pada Imam Bukhari. Dan kita ada daripada Imam Syafi'i sendiri. Yang best dia tu. Syafi'i siapa yang tak percaya? Imam Syafi'i riwayat daripada Imam Malik. Sedap. Sanad dia paling kuat tu, kalau daripada Ahlul Madinah tu sanad kuat. Baik, aku telah baca pada Imam Malik daripada Ibnu Syihab dan Urwah Ibnu Zubair. Jadi maknanya apa? Ibnu Syihab ni, Imam Zuhri ni satu angkatan dengan Hisham. Ingat tak Hisham? Hisham Ibnu Zubair, apa ni, Ibnu Urwah. Kadang-kadang daripada Hisham, daripada bapak dia kan, daripada Zuhri pun ada. Jadi banyak mereka sama tabaka. Kalau awak selalu dengar ni nama, awak boleh nampak ni generasi mana, ni generasi mana, generasi mana. Baik, daripada Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina'in wal faraqu min al janabah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi daripada satu bekas air, iaitu al faraq, untuk janabah. Dan al-faraq itu berapa besar? Dia muat 3 sa'. Satu sa' itu kira-kira, satu sa' itu 2 mud, 2 kali tapak tangan penuh. 1, 2, 1 sa'. Jadi kalau 3 sa', 6 kali mud. 6 kali itu bukan banyak mana pun, banyak-banyak 3 liter. Nabi SAW biasa mandi dengan air sebanyak itu. Kalau kita boleh buat, kerana cinta Rasulullah SAW, dapat pahala tak? Dapat pahala. Yang ini saya tak rasa orang buat malik buatnya. Tak ada. Dia tak tahu pun. Awak kalau sibuk dengan satu bid'ah, awak akan apa? Disibukkan daripada satu sunnah. Itu memang. Itu balasan. Macam orang yang baca tiap-tiap malam Jumaat surah apa? Yasin. Garanti dia tak akan baca surah Kahfi. Allah akan tarik sunnah tu daripada mereka. Lagi-lagi kalau apa, satu sunnah itu dalam satu masa kita boleh amalkan satu sunnah aja. Maknanya kalau kita amalkan bid'ah, garanti sunnah tu tak akan dapat. Kita tak akan dapat. Ini yang berlaku sana. Pak, dah baca Yasin penat-penat. Boleh baca Kahfi, continue. Nak buat dua-dua sekali. Biasanya tak boleh. Ha? Kahfi lagi panjang pula tu. Ha? Sedangkan diorang tahu, yang baca Yasin tu betul bahawa yang afdal baca apa? Yang ada ada dalil adalah Kahfi. Kan tak buat. Tak ada ustaz yang berani. Okay, mari kita baca Kahfi pula. Beramai-ramai pun tak apalah. Start dulu. Tak baik. Dalil baca surah Kahfi bulan Jumaat, hadis-hadis saya Bukhari Muslim, tak payah jauh-jauh. Riwayat yang berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Ibnu Rumh qala akhbarana Laits. Itu sanad kedua. Ha wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr bin Naq wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan kilahuma an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. Ini juga hadis sanad yang cantik daripada Sufyan, daripada Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, Rasulullah SAW biasa mandi, yakni mandi janabah, daripada satu bekas nama dia qadah, dan dia adalah faraq, yang ini muatnya 3 sa'. Dan aku, kata Aisyah, biasa mandi aku dan beliau daripada bekas yang sama. Jadi dalil boleh suami isteri mandi sama-sama. Bahkan lebih daripada itu, boleh mandi daripada bekas air yang sama. Dan ini dalil bahawa tidak ada di situ air musta'mal. Mana air musta'mal tak boleh kita gunakan. Wafi hadis di Sufyan min ina'i wahid. Ini dalam hadis Sufyan daripada bekas yang satu. Qala Qutaibah qala Sufyan wal faraku thalathatu asah. Kata Qutaibah, kata Sufyan, perawi, faraq itu adalah 3 sa'. Jadi tafsiran faraq itu adalah daripada perawi. Di manhaj ulama dahulu, kalau ada tafsiran daripada ulama salaf lagi, maka kita ambil lagi bagus. Baik, wa haddatsani Abdullah Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Abi Bakar bin Hafs an Abi Salamah ibn Abdul Rahman qala dakhaltu ala Aisyah ana wa akhuha min ar-rida'ah fasa'alaha an ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-janabah. Yang sanadnya daripada Syu'bah, daripada Abu Bakar bin Hafs, dari Abi Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, yani. Dia kata, aku telah masuk jumpa Aisyah. Aku dan saudaranya, saudara lelakinya, saudara susuan. Maka dia telah bertanya tentang mandi Nabi SAW, mandi junub. Maka Aisyah pun minta air sepenuh 1 sa'. 1 sa' ni berapa? 2 kali tapak tangan. Itu 1 sa'. Maka dia pun mandi. Aisyah terus mandi. bila ditanya macam mana Nabi SAW mandi janabah, dia tak kata begitu begini, dia terus buat. Dan yang tanya lelaki perempuan, kalau perempuan pun rasa macam malu. Tidak, Aisyah tak malu nak tunjukkan. Yang tanya pula ada lelaki, tapi ni adalah mahramnya sebab saudara susuannya. Tapi bukan maknanya terus depan-depan. Wa bainana wa bainaha sitrun, antara dia dan antara kami ada apa ni? Ada tabir. Tapi boleh nampak apa dia sedang mandi. Jadi wa afraqat ala ra'siha thalathan, dan dia telah menuangkan atas kepalanya 3 kali tuangan. Itu boleh nampaklah dari atas. Qala wa kana azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Dan adalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memotong rambut mereka hinggalah ke paras wafrah. Wafrah tu sampai kepada mana? 2 telinga. Ini tak lebih sangat daripada 3, pendek je lah. Jadi ini adalah kebiasaan isteri Rasulullah SAW. Tapi kata ulama, kata Imam Nawawi, ini bukan pada zaman Nabi SAW. Lepas wafat Rasulullah SAW, mereka potong rambut mereka sebab dah tak perlu nak berhias, sebab mereka dah tak boleh kahwin lagi. Kalau mereka nak bersama dengan Rasulullah SAW sebagai isteri Nabi SAW. Tak ada, tak ada pilihan. Isteri Nabi SAW tak boleh bernikah dengan siapa-siapa selepas Rasulullah SAW. Ramadhan alaikum antan kehu. Dalam surah Azab ada terangkan macam. Jadi oleh kerana itu, dah tak ada lagi nak kahwin lagi, tak ada nak berhias dengan suami. Jadi mereka potong rambut. Kenapa? Sebab mudah nak jaga, nak mandi, nak apa semua senang. Baik, wa haddatsana Harun ibn Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Makhrama ibn Bukair an Abi Salama ibn Abdul Rahman qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala bada'a bi yaminihi. Daripada Aisyah, Rasulullah sallam apabila mandi dia akan mulakan dengan bahagian kanan. Fasabba 'alaiha minal ma'i fa ghasalaha. Maka dia akan mula tuangkan atas bagian kanannya dengan air dan dia akan menggosoknya. Thumma sabbal ma, kemudian dia akan menuangkan air alal azal ladhi bihi biyamini, pada bahagian kotor yang ada pada tangan kanannya. Wa ghasala anhu bishimali, dan dia akan cuci dari kotoran itu dengan tangan kiri. Hatta idza faragha min dhalika sabba ala ra'sihi, hingga selesai yang demikian itu dia akan tuangkan air atas kepala. Ini semua tentang mencuci kemaluan. Baik. Qalat Aisyah kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa nahnu junuban. Kata Aisyah, adalah aku biasa mandi dengan Rasulullah SAW daripada sama bekas ketika kami junub. Hadis ini pun diriwayatkan dalam Muwatta' dengan sanad yang lebih tinggi lagi. Daripada Aisyah, daripada Ibn Umar. Jadi tidak ada syak lagi tentang apa sunnah ini, bahawa suami boleh mandi dengan isteri, bahkan daripada air yang sama. Dan kalau kita lihat tentang permasalahan kadar air, kita ada 2 riwayat. Satu, sebanyak 3 sa'. 3 sa' maknanya apa? 6 kali tapak tangan. Dan dalam riwayat yang sebelum ini, riwayat ini dengan satu sa', jadi dengan 2 tapak tangan lagi. Baik. Dan tak ada kecanggahan di sini. Nak buat gini boleh, nak buat gitu boleh. Baik. Wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Shababah qala haddathana Laith an Yazid an Iraqin an Hafsa binti Abdul Rahman bin Abi Bakar wa kanat tahta al-Mundhir bin Zubair anna Aisyah ta'akhbarata annaha kanat taghtasilu hiya wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid yas'u 3 amdad aw qariban min dhalika. Daripada Aisyah bahawa dia biasa mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bekas yang sama, daripada bekas yang muat 3 mud. 3 mud saja. lagi sikit, ataupun yang dekat dengan demikian. Jadi tak adalah sampai dua kula sehinggakan apa ni tak kena air musta'mal. Jadi airnya sedikit. Jadi dalam masalah air musta'mal, jenis pun menolak pendapat demikian. Jadi sepatutnya kita sekarang dah tak payah ragu-ragu tentang air musta'mal. Cuma kalau boleh memanglah kita pakai air bersih terus. Tapi kalau ada air musta'mal, tak payah nak ragu-ragu. Maksudnya air yang bawa pahit tu ada kat baldi, atau kita ambil wuduk kena balik ke atas baldi, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Itu dalam baldi kita tu dah tentu lebih daripada apa? Daripada 3 liter, daripada 6 tapak tangan. Itu dah berapa banyak tu. Itu tu satu orang. Nabi SAW mandi dua orang, tak ada pasal. Baik. Jadi jangan kita sampai was-was dalam hal demikian. Riwayat yang berikutnya, banyak riwayat di sini. Kala hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Dia adalah Imam Al-Qa'nabi. Kala hadatsana Aflah bin Humaid anil Qasim ibn Muhammad an Aisyah. Qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi min al-janabah. Sama juga. Tapi ada tambahan, kata Aisyah, aku biasa mandi dengan Rasulullah SAW daripada bekas yang satu, tangan kami takhtalifu pada air tersebut. Jadi sekejap tangan Nabi SAW ambil air, sekejap tangan Aisyah yang ambil. Bukan satu orang yang ambil air, dua-dua ambil air daripada janabah. Baik. Diterangkan pula secara detail cara mandi. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة الزهير بن حرب عن عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان. Dari Aisyah lagi, aku biasa mandi aku dan Rasulullah SAW daripada satu bekas, dan antara aku dengannya hanya satu, yakni satu gayung lah. Maka dia akan mendahuluiku, yakni mengambil air tu, dan aku akan kata kepadanya, biar aku yang ambil air. Yang berebut-rebut ambil air, kata beliau, dan kami dua dalam keadaan junub. Boleh cakap dalam bilik air? Boleh. Sebab ni bukan tempat qada hajat. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Shaybah jami'an an Ibnu Uyainah. Qala Qutaibah haddatsana Sufyan an Amr an Abi Sya'fa an Ibn Abbas qala akhbaratni Maimuna annaha kanat taghtasilu hiya wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Kali ni daripada Maimunah pula yang mandi dengan Nabi SAW daripada satu bekas. Jadi riwayat ini ada juga dalam Bulughul Maram. Riwayat yang berikutnya, hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatim qala Ishaq akhbarana wa qala Ibn Hatim hadatsana Muhammad bin Bakar qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Amr bin Dinar قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا شعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mandi daripada bekas Maimun. Bekas maknanya bekas air. Baik, tetapi ada sedikit masalah dalam sanadnya. Kata Amr bin Dinar, salah seorang perawi itu, akbaru ilmi, mengikut ilmu aku, dan wallazi yakhturu ala bali, dan aku ingat ni bahawa Abu Sya'tha mengkhabarkan padaku. Dari Ibn Abbas. Jadi Amr bin Dinar, dia kata apa? Yang aku yakin, yang kata, yang beritahu pada aku hadis ini siapa? Abu Sya'tha. Abu Sya'tha daripada Ibn Abbas. Jadi ada ulama hadis yang melemahkan riwayat ni sebab kata dia Amru bin Dinar perawi ni tak pasti siapa yang siapa guru dia yang riwayatkannya. Dia ingatkan Abu Sya'sa. Oleh kerana itu hadis ini lemah kata dia. Iaitu Nabi SAW mandi daripada lebihan Maimunah. Jadi ini bagi mereka yang kata apa? Haram ataupun tidak sah mandi dengan air mustamal bekas. Tapi kita katakan tak ada riwayat ni pun, semua riwayat tadi sebelum tadi semua menunjukkan makna yang yang sama. Yang bersatu bekas apa? Airnya pun sikit. Tapi kalau orang kata pada awak, sebesar ilmu ku dan yang aku ingat, bahawa Abu Sya'sa khabarkan pada aku, kita percaya tak? Kalau dia orang dipercayai, orang alim cakap macam ni, apa sahaja kita nak ragu-ragu? Dia kata yang aku ingat. Bukan yang aku ragu-ragu, yang aku ingat. Mengikut ilmu aku ni Abu Sya'sa punya hadis. Sebab tu riwayat ni ada dalam Sahih Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham, qala haddatsani Abi an Yahya ibn Abi Katsir, qala haddatsana Abu Salama ibn Abdul Rahman anna Zainab binta Abi binta Ummi Salama haddatsathu anna Umma Salama haddatsatha qalat kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani fil ina'i al-wahidi min al-janabah. Kali ini daripada siapa? Ummu Salamah pula. Dia mandi dengan Nabi SAW, mandi junub daripada satu bekas. Nah, berhenti di sini dulu lah. Mana semua-semua ni? Ada apa-apa soalan? Soalan sini, ya, ya. Ketika sedang mandi junub lalu kita terbuang angin atau terbuang air kecil, perlukah kita ulangi mandi tersebut? Jawabnya tidak perlu ulang mandi tersebut. Teruskan mandi. Sebab buang angin, buang air kecil, dia tidak membatalkan apa ni, dia bukan perkara, dia bukan apa ni, hadas besar. Tapi dia membatalkan apa? Wudu. Jadi wudu aja batal. Kalau nak solat dia kena apa? Dia kena angkat wuduk. Jadi kita ada hadas besar, hadas kecil. Ada perkara-perkara yang membatalkan yang merupakan hadas kecil. Suci daripada hadas kecil berwuduk, suci daripada hadas besar dengan mandi. Sesuatu yang membatalkan hadas kecil, dia tidak membatalkan hadas besar. Buang angin, buang air besar, batal, kena mandi junub tak? Tak ada kan? Tapi kalau dia membatalkan hadas besar ataupun dia adalah satu hadas besar yang perlu mandi junub, dah tentu untuk tubah batal. Sebab tu kalau kita ikut sunnah, kita selamat, kita dah cuci kemaluan, kita dah tak payah pegang lagi. Jadi bila kita dah wuduk semuanya, kita mandi, kita mandi je. Dan kita selepas itu tak perlu angkat wuduk lagi, kecuali kalau buang angin dan sebagainya lah. Yang kedua, apakah contoh-contoh sifat malu yang tiada halal atau haram? Malu yang tak ada halal, tak ada haramnya, ni malu anak dara. Tak ada halal, tak ada, tak ada haramnya. Malu orang-orang yang mulia, dia tak ada halal, tak ada haram. Dia setakat malu nak cakap macam ini, dia setakat malu nak buat macam ini, right? Jadi antara contoh yang kita sampaikan dahulu, nak cerita kepada bapa mertua, bapa mertua ni, tentang perkara-perkara private yang ada kaitan dengan anak perempuan dia, malulah nak cakap. Tapi ni tak ada halal haram, nak cakap masih boleh lah. Lagi-lagi kalau apa, kerana ilmu. Perkara seperti ini tidak lain melainkan apa, dia adalah kemuliaan, dia membawa kepada kebaikan. So, tidak ada halal, tak ada haram. Macam kita juga, kita bila bercakap, kadang-kadang kita beralas. sebab malu nak cakap benda tu, kerana jijik ke ataupun terlampau sensitif contohnya. Jadi ini tak ada halal, tak ada haram. Dan yang ketiga, bolehkah kita melakukan operasi mata secara lasik dengan niat untuk kemudahan melakukan tugas dan bukan untuk kecantikan? Tentu sekali boleh. Kita berobat ni ada dua. Satu, berobat terus nak baik daripada sakit. Yang daripada zero balik semula 100 lah. Tapi taruhlah kita punya mata tu kurang, boleh tak kita berobat untuk dapatkan balik? Jawabnya masih boleh. Masih boleh lagi. Sebab asalnya kita diberikan oleh Allah SWT full. Sekarang dia makin kurang. Nak naikkan dia balik boleh tak? Boleh. Dia masih dalam makna rawatan. Tapi tak tahulah ada 100 dapat, awak nak 200. Tak tahulah tu. Hatta kerana kecantikan ni, bro, merawat kerana kecantikan ni, kita tak katakan haram semuanya. Ada yang masih dimaafkan, masih dibolehkan lagi. Kita tidak berlebihan merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada soalan tadi? Tak mungkin lah mandahulu ada bathtub je. Baldi kecil. Ha. Baldi kecil. Baldi ke tempayan lah. Biasanya tempayan dia tak ada plastik, zaman dulu ada PVC, tak ada lagi. Ada kemungkinan besar dia daripada clay lah. Macam pasu bunga gitu je. Ha. Yang tadi kan ada khilabah tu, itu bekas yang orang gunakan untuk perah susu. Itu dibuat daripada apa, walaulah mungkin daripada kulit ke apa, tak tahu. Susu tu. Di zaman kita pakai baldi. Mana lebihan air tu, apa mana lebihan air? Dia ada dua sebenarnya. Kalau dalam baldi, satu orang dah pakai, air tu dikira lebihan. Kalau awak pakai daripada air tadi, tu adalah air lebihan. Itu satu. Kedua, orang itu dah pakai, air yang meleleh daripada kepala dia ke apa, tangan dia, pergi pada badan awak. Itu satu lagi. Ataupun dia pergi pada baldi balik lah. Semua tu dalam bahasa Arab namanya apa? Fadlu. Yang ni lebihan air. Itu semua dia kira lebihan. Kalau kita punya tank tu kat atas tu kan, ada tangki atas tu kan, awak dah pakai tu air, awak tahu tak? Lepas tu awak buka pipe lagi sekali kan, itu pun kira lebihan juga. Itu pun kira lebihan. Tu saya dengar daripada Syekh Hafiz. Sebab hakikatnya daripada satu baldi. Kan daripada satu baldi, dia dah pakai, dia tutup balik, atau awak pula tak pakai, ini masih daripada baldi yang sama. Itu kira lebihan juga. Sebab tu pendapat mengatakan tak boleh mandi apa lebihan ini, pendapat yang lemah. Berat. Nah. Kecuali air yang kat atas tu 20 lah tu, tu masalah lah, air banyak ke tu. Tapi mazhab Syafi'i sebenarnya, dia orang ni yang diorang tak benarkan air mustakmal pada orang tu, air bekas yang meleleh daripada tempat wuduk ke mandi tu, dia ambil tu, dia tadar dalam baldi, dia wuduk dengan air tersebut. Itu kata dia air mustakmal. Kalau setakat apa ni, orang dah pakai baldi, dia dah pakai air tu penuh, dia dah pakai setengah, awak nak pakai setengah lagi untuk wuduk, mereka kata tu masih boleh lagi. Itu bukan air mustakmal. Tapi kalau ada sudah fadl, dah sudah bahasa, tu masih lagi. Itu dah kira apa? Dah kira air mustakmal, air terpakai. Baik. Siapa ingat dalil mazhab Syafi'i ataupun Imam Syafi'i tak boleh pakai air mustakmal? Kita kena berlaku adil pada ulama' lah. Jangan asyik sebutkan pendapat kita, pendapat diorang punya dalil kita tak sebutkan. Imam Syafi'i kata dalam kitab Al-Umm, maknanya macam ni. dalil tak boleh gunakan air mustakmal, air yang dipakai untuk berwuduk. Baik, sebabnya saya ambil yang satu ni lah. Para sahabat biasa keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan air ketika dalam perjalanan banyak ke sikit selalunya? Sedikit. Tapi tidak pernah kita dapat, yang ini tak ada riwayat, bahawa apabila sahabat itu berwuduk, diorang tadah air wuduk diorang supaya boleh recycle. Sedangkan ada keperluan. Oleh kerana mereka tak buat macam itu, tak pakai air mustakmal, menunjukkan bahawa tak, mereka faham tak boleh pakai air mustakmal. Itu salah satu daripada dalil selain daripada hadis ke apa. Dan satu lagi dalil yang saya ingat, Allah perintahkan kita untuk berwuduk gunakan air. Jadi asal dia satu air pakai untuk satu ibadat. Perintah ini pakai ini untuk itu, tak boleh buat dua kali. Awak nak setuju ke tak setuju, tak apa. Tapi yang saya sebutkan pertama tu, itu pada saya tu pendapat yang paling kuat ataupun dalil paling kuat untuk mazhab Syafi'i. Kalau perhatikan dalil dia, itu dalil yang sama kita gunakan selalu dalam bab apa? Bid'ah. Tak perasan ke? Benda tu ada sebab nak buat, tapi sahabat tak buat, menunjukkan apa? Kalau buat bid'ah, ataupun buat tak boleh. Cantik tak tu? Kalau awak perhatikan, sebab tu saya kata itu betul lah. Dalam bab bid'ah itu memang manhaj, sesuatu yang Nabi SAW boleh buat. Seperti apa? Azan untuk salat hari raya, untuk salat istisqa, boleh buat tak boleh buat? Perlu buat tak? Panggil orang kan? Perlu. Tapi Nabi SAW tinggalkan, tak buat. Menunjukkan apa? Buat tu tak boleh. Tak boleh. Perlu pakai air mustakmal, air tak banyak, tapi tak pakai. Menunjukkan apa? Pakai mustakmal tu bid'ah. Tetapi kalau solat terawih berjamaah dalam masjid, benda tu ada kepada Nabi SAW. Ada. Tetapi ada halangan tak untuk lakukan? Pun ada. Kenapa tak boleh terus menerus solat jemaah terawih pada zaman Nabi SAW? Nabi kata apa? Takut nanti diwajib. Jadi tu halangannya. Kalau tak ada halangan tu, tentu Nabi SAW akan terus menerus solat terawih. Jadi kita ada dua syarat nak tahu apa ni dalam masalah perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ada sebabnya, ada keperluan. Yang kedua, tidak ada halangan. Tak ada halangan. Kalau dua sebab ni ada, Nabi SAW tak buat juga, menunjukkan kita tak boleh buat. Nak apply tak? Kita apply pada azan dah selesai. Macam mana dengan maulid lah? Sebab buat maulid dia tak zaman Nabi SAW? Dia dapat pahala apa semua ada, tak ada hal. Ada halangan tak dapat maulid? Takut diwajibkan ke? Tak ada. Banyak benda Nabi SAW buat, tak wajib pun. Dia pun bukan buat selalu, sekali-sekali, setahun sekali. Ada halangan lain tak, sibuk ke apa ke? Ada orang apa ni, kata pada Nabi SAW, kau buat maulid aja, apa ni, kita tak mau apa, tak mau ikut kau. Sahabat-sahabat cakap dengan Nabi SAW. Ada tak ada lah, tak ada macam tu. Tapi Nabi SAW tak lakukan, menunjukkan apa? Tak boleh dilakukan. Siapa buat, dia telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kata-kata salaf, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat, maka ia bukan sunnah. Tapi apa jawapan kita terhadap air mustakmal ni? Hujah Imam Syafi'i tadi. Boleh jawab? Dalam safar diorang tak buat, wallahualam kenapa diorang tak buat lah. Tetapi Nabi pernah buat ni. Nabi pernah buat pakai mustakmal. Cukup lah. Dan kita pun tak kata wajib pakai mustakmal. Nak pakai boleh, tak nak pakai tak boleh. Mungkin sahabat-sahabat tak nak pakai, tak tu je. Bukan wajib, tak boleh pakai. Allah.